Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabi al-karimil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kembali Allah mengumpulkan kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini menjadikan kita berkumpul bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah sekalian, tema kajian kita malam hari ini adalah akan membahas kelanjutan dari apa yang kita bahas sebelum Ramadan, yaitu berkenaan dengan masalah finansial. Kaitannya dengan misi Yahudi dalam perekonomian. Sudah barangkali kita sama-sama simak tentang berbagai perkara yang kita bahas sekelumit tentang masalah ini, termasuk bentuk-bentuk praktek-praktek daripada riba. Saya ingin pada malam hari ini mengajak para jemaah sekalian untuk juga mempertegas keyakinan kita bahwa riba ini berbahaya bagi kehidupan. Untuk setelah itu, saya ingin sampaikan kepada para jemaah sekalian berbagai fatwa berkenaan dengan praktek-praktek perekonomian. Mudah-mudahan setelah pertemuan kita kali ini. Sebagai pendahuluan, para jemaah sekalian, kita masih ingat dan harus semakin yakin bahwa Al-Islam memberitakan kepada kita, Al-Quran memberitakan kepada kita bahwa ternyata riba ini adalah masih dipraktekkan oleh orang-orang yang di dalam Al-Quran disebut dengan Ahlul Kitab. Bahkan khususnya adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Karena itu tidak aneh, siapa yang dekat dengan Yahudi, siapa yang berkawan dengan Yahudi, siapa yang menjadikan Yahudi sebagai penolong dan pendamping dalam hidupnya, sedikit atau banyak akan memberi pengaruh terhadap pola pikir, budaya, bahkan mungkin akidah. Para jemaah sekalian, Allah memberitakan kepada kita melalui firman-Nya surat An-Nisa ayat 161. Kata Allah, "Fabidzulmin minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Perhatikan, perhatikan, ini ba-nya satu, ba yang pertama ini. Fa maka, bi dengan sebab. Ba-nya sababiyah di sini. Menjelaskan sebab. Maka dengan sebab. Satu. Zulmin, bentuk aniaya melampaui batas. Minalladzina hadu, dari kalangan orang-orang yang menyatakan diri mereka Yahudi. Haramna alaihim, maka kata Allah, kami haramkan untuk mereka. Kami halangi terhadap mereka sampainya thayyibatin, perkara-perkara yang baik. Uhillat lahum, padahal perkara-perkara yang baik-baik itu dulunya halal bagi mereka. Jadi dulunya halal, karena mereka berbuat satu kezaliman ini, Allah haramkan. Jadi Allah tidak lagi berikan pada mereka. Allah halangi mereka dari mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Satu tadi Pak di sini, zulmin, betul? Dua, wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Sebab kedua adalah karena orang-orang Yahudi itu menghalang-halangi manusia an dari sabilillahi, dari jalan Allah, katsiran, sering. Orang Yahudi itu selalu sering menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini yang kedua. Ketiga, wa-nya, wa akhdhihim, kalau disambung, wa akhdhihimur riba, dan mereka mengambil riba, menjadikan riba sebagai penghidupan, menjadikan riba sebagai jalan dan jembatan mencapai kehidupan menurut mereka. Waqad nuhu anhu, padahal sungguh mereka itu telah dilarang untuk melakukan riba itu. Itu tiga, Pak. Keempat, wa aklihim amwalan nasi bil batil. Kata Allah, sebab yang keempat adalah karena mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Para sekalian, empat masalah. Satu, zalim. Dua, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ketiga, riba. Keempat, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka akibatnya adalah kata Allah, wa a'tadna, kami sediakan lil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir, minhum, dari mereka, orang-orang Yahudi ini, azaban alima, azab yang sangat pedih. Bagaimana sekarang saya garis bawahi di sini, waqad nuhu anhu, riba itu sudah Allah haramkan, sudah Allah larang supaya orang Yahudi tidak melakukan riba. Yahudi dilarang riba. Tentu setelah mereka juga sama Nasrani. Tentu setelah mereka juga adalah kaum muslimin. Kalau kita lihat pada pernyataan para ulama antara lain di sini Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya beliau mengatakan annallaha qad nahahum 'anil riba, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka, orang-orang Yahudi, 'anil riba, dari melakukan riba. Fatanawaluhu, ternyata mereka justru menjadikan riba sebagai bagian dari hidup mereka. Wa akhadhuhu, dan menjadikan, mengambil riba itu sebagai cara hidup. Wahtalu, mereka berkilah alaihi, terhadap Allah. Bayangkan pada sekalian, Allah saja oleh mereka itu kalau bisa dikibulin. Wahtalu alaihi, berkilah terhadap Allah, bi anwa'in minal hiyal, dengan berbagai jenis kilah, wa sunufin minas syubah, dan berbagai syubhat. Wa akalu, lalu mereka memakan, amwalan nasi, harta-harta manusia, bil batil, dengan cara yang batil. Terpenting dari perkataan Ibnu Katsir adalah kata Allah SWT, Allah telah melarang orang Yahudi berbuat riba. Tetapi apa kenyataannya para sekalian, dalam protokolat Zionis mereka menjadikan riba adalah sebagai senjata, bahkan menenggelamkan bangsa di dunia ini dalam riba. Nah para sekalian, ini adalah perkataan yang lain, nadanya sama. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kata beliau, ayat tadi surat An-Nisa tadi, kata beliau, Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah telah mengharamkan perkara-perkara yang baik terhadap ahlul kitab, kebanyakan dari mereka. Kenapa? Perkara itu adalah dulunya halal untuk mereka, tetapi karena mereka melanggar, maka ini adalah hukuman untuk mereka. Karena mereka zalim, karena mereka melampaui batas, karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, karena mereka menghalangi diri daripada petunjuk Allah, karena mereka mengambil riba sebagai kehidupan padahal sudah dilarang, karena mereka menghalangi orang-orang yang membutuhkan perdagangan dengan cara yang adil, maka Allah hukum mereka sesuai dengan pekerjaan mereka, yaitu Allah halangi dari perkara-perkara yang baik. Para yang sekalian, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh para ulama disebutnya sebagai riba al-fadl. Riba al-fadl. Melalui Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahab." Adh-dhahab bidh-dhahab. Emas dengan emas. Jadi kalau orang punya emas, harus dia transaksinya dengan emas lagi. Jelek dengan jelek, bagus dengan bagus. Begitu juga wal fiddatu bil fiddah. Perak dengan perak. Al burru bil burri. Terigu kalau kita, qamah dengan qamah. Asy-sya'ir bis sya'ir, kalau di kita beras. Beras dengan beras. At-tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Jadi kalau kita lihat, ini sebetulnya perwakilan atau sampel dari harta yang dimiliki manusia. Kekayaan, makanan, buah-buahan, betul tidak? Kemudian termasuk aksesoris, bumbu-bumbu. Mislan bimislin, yadan biyadin. Nah ini kaidah. Kalau ini tukar-menukar barang seperti ini adalah harus mislan bimislin. Satu kilo dengan satu kilo. Yadan biyadin cash. Tidak boleh barangnya diterima, bayarnya besok. Harus sekarang cash, tangan dengan tangan. Kata beliau, faman zada, barang siapa yang menambah, awista zada atau minta ditambah, faqad arba, berarti orang itu telah berbuat riba. Al-akhidu wal-mu'ti fihi sawa'un, orang yang mengambil tambahan tadi atau orang yang memberi tambahan tadi, sawa'un, kata Allah, kata Rasulullah SAW, sama hukumnya, dia telah berbuat riba. Inilah kemudian oleh para ulama disebut dengan riba. Jadi kalau misalnya orang itu adalah 1.000 rupiah ditukar dengan 900, itu sudah jelas disebutnya riba, riba al-fadl. Kemudian 1.000 rupiah dengan 1.100 rupiah disebut riba al-fadl. Walaupun zaman sekarang sepertinya orang sudah begitu populer dengan cara ini karena sudah jelas-jelas itu adalah berbeda nilainya. Tetapi bisa jadi para sekalian, misalnya seseorang butuh koin misalnya. Kemudian dia menukar koinnya 900, kertasnya nilai 1000 karena orang butuh koin. Begitu. Nah, sejenis itu bisa terjadi. Para sekalian lihat dalam hadis lain. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari melalui Abu Bakrah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi, janganlah kalian menjual emas dengan emas, illa sawa'an bisawa'in. Sawa sama, bisawa'in dengan sama. Satu kilo dengan satu kilo. Begitu. 1.000 gram dengan 1.000 gram. Wal fiddata bil fiddati, perak dengan perak. Illa sawan bisawain, tidak boleh juga kalian menjual perak dengan perak, kecuali harus sama dengan sama, sebanding seimbang. Wabiyu, kata Rasul, dan juallah oleh kalian adz-dzahaba bil fiddati wal fiddata bil dzahabi kaifa syi'tum. Kalau kamu beda, misalnya emas ditransaksikan dengan perak atau sebaliknya perak dengan emas, maka kata beliau, biar jual oleh kalian kaifa syi'tum, semau kalian. Jadi tergantung dari tawar menawar. Kalau misalnya adalah 1 kg emas mau ditukar dengan 1 kg perak misalnya, tentu berbeda kan nilainya. Tapi kalau dia mau, boleh. Kaifa syi'tum, di sini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi para sekalian, ini adalah apa yang kita lihat. Ternyata kalau jenisnya berbeda, boleh satu bertambah atau satu berkurang begitu. Tetapi sesuai dengan kesepakatan. Ini kalau kita kan sebutnya barter, Pak. Betul enggak? Kalau bahasa kita kan karena barang dengan barang kan. Ya, tukar menukar. Ini juga sebutnya tukar menukar. Transaksi hanya di sini disebut oleh Rasul lafadznya bi'. Bi' itu adalah menjual. Menjual pasti orang yang lain membeli, betul tidak? Harus ada transaksi, berarti ada penjual dan ada pembeli. Di sini disebutnya tidak disebut dengan jual beli, tapi adalah mas dengan mas, perak dengan mas. Tapi di sini ada kata-kata faman zada, awistazada. Siapa yang menambah dari 1000 jadi 1100? Awistazada dari 1000 minta ditambah supaya 1100. Nah, sama kata orang yang memberi mengambil 100 dan orang yang memberi 100 tadi itu dua-duanya sama dalam keadaan riba. Begitu. Jadi ini adalah yang harus diperhatikan. Nah, mungkin nanti dalam tanya jawab kita bisa perluas. Berikutnya, apa yang dikenal dengan misalnya riba an-nasi'ah? Ini lewat saja sebenarnya, kan sudah kita pernah lewat. Cuman ini mengingatkan kembali karena kita mau masuk kepada berapa dan betapa bahayanya perkara ini. Ini biasalah dalam muamalah biasa. Sekarang ini kalau tidak mau nambah buat apa? Betul tidak? Kita transaksi karena ingin mendapat nilai tambah. Nah, oleh karena itu misalnya ini akadnya mungkin bisa berbentuk pinjem, bisa berbentuk jual beli, bisa berbentuk, tapi intinya adalah ada nilai tambah. Dan nilai tambah dari berbagai jenis ini, kalau dia sejenis maka harus dalam timbangan yang sama dan cash. Kalau ini adalah berkenaan dengan beda barang, maka dia adalah harus dengan kesepakatan dua belah pihak. Lihat di dalam para ulama istilahkan dengan riba an-nasi'ah. Al-fadl, pernah sekalian, disebut fadl, kalau kita dengar fadilah, berarti kan keutamaan. Fadl itu maksudnya tambahan. Fadl itu tambahan. Jadi 1000 dengan 1000 harusnya, kan sama 1000 dengan 1000, lalu ditambah, jadi 1100. Kenapa jadi 1100? Karena dia butuh. Mungkin sama sukunya, tetapi suku rupiahnya, tetapi dia ingin satu yang butuh, yang satu tidak membutuhkan, sehingga butuh itu dijadikan sebagai dasar untuk menambah.